setiap pemuda. Sunarti, Sunarti, membuat hatiku cemburu di setiap waktu. Sunarti, Sunarti, senyummu menjatuhkan hati setiap pemuda. Kelingan matamu tajamnya bagaikan sembilu menggetarkan jiwa. Aku memandang gambarmu ku gantung dalam kamarku. Engkau tersenyum padaku, membuat gemas dalam hatiku. Sunarti, Sunarti, terbakar rasa di hatiku karena cemburu. Sunarti, Sunarti, wajahmu yang menggoda iman, menyebar asmara. Terbakar rasa di hatiku karena cemburu.